من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمنا رحمكم الله والحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang mana kenikmatan-kenikmatan tersebut sangatlah tidak terbatas jumlahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya nikmat Allah itu tidak akan terbatas, karena banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu kenikmatan zahir ataupun kenikmatan batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asba'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, ialah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kalian, baik kenikmatan zahir ataupun kenikmatan yang batin, kenikmatan yang tersembunyi, sehingga kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kita memanfaatkan, menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan ini untuk kita banyak-banyak berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketaatan, seorang akan mendapatkan pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang akan mendapatkan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun di akhirat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah belum menyatakan, at-ta'ah hisnullahi al-azam wa man dahalau kana minal aminina min uqubati dunya wal akhirah. Baik namanya ketaatan, ini adalah perlindungan Allah yang besar, perisai. Maka siapa yang masuk padanya, dia akan mendapatkan keamanan dari azab di dunia dan di akhirat. Sehingga marilah terus nantiasa kita banyak-banyak berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu manusia, seringnya dia berbuat kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala Telah disebutkan tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seringnya kita berbuat kesalahan. Baik itu kesalahan yang disengaja ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Sehingga ada diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita kembali kepada Allah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tergolong menjadi orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Keberuntungan yang hakiki adalah tatkala seorang hamba dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mendapatkan keberuntungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang dapat merugikannya. Oleh karenanya hendaknya senantiasa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah telah diampuni dosa dosanya yang telah lewat ataupun yang akan datang, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah lantas beliau meninggalkan permohonan ampun kepadanya? Namun justru sebaliknya, beliau justru semakin banyak beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa tubu ilaihi fil yaum aktsar min 70 marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim sebutkan adalah dalam setiap harinya sampai 100 kali beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah dengan kita yang tidak ada jaminan, tidak ada yang menjamin tentang dosa-dosa kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah dijamin oleh Allah diampuni dosanya, beliau banyak memohon ampun, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknyalah, sepantasnyalah kita untuk banyak banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin dia adalah seorang yang takut terhadap dosa-dosanya. Seorang yang berilmu itu lebih takut dibanding orang yang jahil, orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti ilmu, tidak mengerti dosa. Mereka enak saja ya berbuat dosa, meminum minuman keras ataupun obat-obat yang terlarang ya, yang memabukkan, ataupun berzina dan lainnya. Mereka tidak merasa takut dan khawatir. Tetapi orang-orang yang berilmu, yang mengetahui tentang ilmu, dia akan merasa lebih takut. Karena senantiasa dia terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mengetahui tentang ancaman-ancaman bagi siapa saja dari hambanya yang mereka berbuat dosa. Sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau menyatakan, "Wal mu'min yara dzunubahu kasakhrah antaku 'alaihi Seorang yang beriman, dia itu melihat dosanya itu seperti batu, ya, batu yang besar yang akan menimpa dirinya. Takut terhadap perbuatan dosa. Adapun wal munafikun yara dzunubahu kadzubabi ala anfihi fatara fadhahaba. Adapun orang yang munafik, dia melihat dosanya itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, maka dia terbang dan kemudian pergi, ya, tidak merasa takut. Seperti itulah keadaan orang-orang munafik terhadap dosa-dosanya. Sehingga orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang ciri mereka. Orang-orang yang bertakwa, ya, yaitu mereka khawatir dan takut tatkala mereka berbuat dosa. Sehingga tidaklah seorang yang beriman tatkala dia berbuat dosa kecuali ketika itu imannya sedang turun, imannya sedang berkurang. Maka untuk kita bisa menaikkan keimanan kita, untuk kita bisa terjaga dari dosa-dosa, maka hendaknya kita belajar tentang ilmu agama ini. Dari ilmu itu kita akan mengetahui, kita akan terbimbing untuk kita bisa menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Mungkin kebanyakan orang terkadang meremehkan yang namanya dosa kecil, ya. Karena ada dosa besar dan dosa kecil. Ada di antara mereka nyatan yang penting bukan dosa besar, sehingga merasa nyaman, ya, atau merasa tidak berdosa ketika yang dilakukan itu dosa kecil. Tapi perlu ketahui bahwasanya dosa kecil yang terus-menerus dikerjakan ini akan menjadi dosa yang besar. La saghiratan mal istimrar wala kabiratan mal istighfar. Tidak ada dosa kecil ketika dosa itu dikerjakan terus-menerus. Terus-terus dan terus dikerjakan, dan tidak ada dosa besar tatkala diiringi dengan istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kaum muslimin rahiman rahimakumullah, di samping kita berupaya menghapus dosa-dosa kita dengan amal kebaikan, maka kita juga dengan lisan kita, dengan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa amalan-amalan kebaikan pun akan menghapus dosa-dosa yang sifatnya adalah dosa kecil. Salat lima waktu yang kita kerjakan walhamdulillah, ya, as-salawatul hams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukafiratun lima bainahuna idat stunibatil kabair. Salat yang lima waktu, Jumat dengan Jumat berikutnya, Ramadan dengan Ramadan berikutnya, ini akan menjadi penghapus dosa di antara keduanya selama dia menjauhi dosa besar. Di samping itu pula, dengan lisan kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini juga merupakan amalan dari para anbiya, dari para nabi. Mereka hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi nabi dan rasul, mereka saja senantiasa beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan ucapan Nabiullah Ibrahim di dalam surat Al-A'raf, keduanya pun menyatakan, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah zolim kepada diri-diri kami, Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, sungguh, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Beliau juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Jikalau Engkau tidak ampuni aku dan tidak Engkau rahmati aku, jadilah aku termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi yang mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa para nabi pun senantiasa mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Nabiullah Musa, ya. Juga disebutkan tentang Nabi Dawud alaihi salatu wasalam. Beliau juga menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Allah Daud alaihi salatu wasalam, fastaghfara rabbahu wa harra raqian wa anab. Maka dia Nabi Daud memohon ampun kepada Rabb-nya dan dia raqian, dia ruku, wa anab, dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan mereka para nabi dan rasul, ya. Mereka juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah maksum, terjaga dari dosa-dosa. Telah diampuni dosa-dosanya yang lalu yang akan datang, juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan beristighfarlah terhadap dosa-dosamu dan juga bagi orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar, sehingga kita pun diperintahkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar, yaitu firman Allah taala, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, dalam surat Fusilat ayat yang ke-6, ya. Maka fastaqimu ilaihi, maka hendaknya kalian istiqomah menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya. Wastaghfiruhu, dan mintalah ampun kepadanya. Ini Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tuhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfiru lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan di siang dan di malam harinya, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni terhadap kalian. Allah Subhanahu wa taala telah memerintah kepada kita, fastaghfiruni, mintalah kalian, mintalah ampun kepadaku, beristighfarlah kalian kepadaku, kata Allah, aghfirulakum, niscaya aku akan ampuni terhadap kalian. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita di dalam ayatnya, juga di dalam hadis kudsinya, untuk kita senantiasa beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau saja yang sudah diampuni dosa-dosanya ini dalam sehari sampai 100 kali belum beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, belum mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beruntung, ya, akan beruntung orang yang banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, tuba man wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran, beruntung orang yang mendapati catatan amalannya itu banyak istighfarnya. Akan beruntung, ya, orang yang banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa ucapan istighfar mungkin ringan atau gampang untuk diucapkan, namun tatkala kita tidak mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun akan berat mengucapkannya. Sehingga senantiasa untuk kita memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa kita memperbaiki ibadah-ibadah kita, untuk senantiasa kita bisa mengucapkan dengan lisan kita ucapan-ucapan yang baik, ya, di antaranya adalah istighfar ini merupakan ucapan-ucapan yang baik. Kemudian beliau Syaikh Al-Fauzan hafizahullah beliau menyebutkan bahwa dalam kalimat istighfar ini terkandungi padanya faidah-faidah. Di antara faidah dari istighfar, kata beliau, annahu yadfa'ul uqubata wa yadfa'ul azab, bahwasanya istighfar ini akan menolak uqubah dan azab, siksa, ya, akan menjadi tameng dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka sementara mereka adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar. Ketika hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala mereka banyak beristighfar, maka Allah tidak akan mengazab mereka. Namun sebaliknya, tatkala hamba-hamba Allah mereka banyak berbuat dosa, maka akan turunlah azab kepada mereka. Ya, karena di antara akibat dari dosa ini adalah menyebabkan turunnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dan istighfar inilah akan menolak azab, ya. Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka. Wa ma kana Allah mu'adzabahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mu'adzibahum, mengazab mereka, wa hum yastaghfirun, sementara mereka adalah orang-orang yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah, kemudian faedah yang kedua, di antara faedah al-istighfar, annahu sababun litafrijil humum wa jalbul arzaq wal khuruj minad da'iq, bahwasanya al-istighfar ini adalah sebab, ya, terbukanya kesedihan-kesedihan dan akan mendatangkan rezeki serta mengeluarkan seorang dari kesulitan-kesulitan, ya. Dan istighfar ini akan menghilangkan, ya, kesedihan-kesedihan ini akan berubah menjadi suatu yang menyenangkan, akan mendatangkan rezeki dan juga akan mengeluarkan seorang dari berbagai macam kesulitan-kesulitan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan juga Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, kata beliau, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli daikin makhrajan wa min kulli hammin farhan farajan wa rasakahu min haitsu la yahtasib. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa yang terus dia beristighfar, Allah jadikan baginya dari setiap kesulitan ini jalan keluar. Dari setiap suatu yang menyedihkan, itu akan mendatangkan kelapangan, kesempitan, kelapangan, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempitan yang menimpa seorang dengan dia terus banyak beristighfar, ini akan mendatangkan jalan keluar. Ya. Sebagaimana pula tatkala seorang dalam kekurangan harta, ya, atau yang lainnya, ini pun supaya dia beristighfar, ya, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga faedah yang selanjutnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam hafizullah, annahu sababun linuzulil ghaiz wal imdadi bil amwali wal banin wa nabatil asjar wa tawaffarul miyah. Bahwasanya istighfar ini menjadi sebab turunnya hujan dan menjadi sebab bertambahnya harta-harta dan anak-anak serta banyaknya atau melimpahnya air sehingga tumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan, ya. Ini tatkala mereka banyak beristighfar, ya, ketika mungkin dilanda kemarau, ya, maka banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akan mendatangkan hujan. Demikian pula seorang yang dia dalam kekurangan harta, ya, maka banyak-banyak pula dia beristighfar agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepadanya harta. Demikian pula seorang yang dia belum mempunyai anak, maka banyak-banyak pula dia beristighfar agar Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada mereka anak-anak. Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika ada seorang yang datang kepada beliau mengeluhkan tentang keadaan dirinya, ya, yaitu dia mengalami paceklik, ya, karena dia tidak bisa bertani, ya, nanam tanam-tanaman, maka beliau pun menyarankan perbanyaklah engkau beristighfar. Datang pula orang yang dia tidak mempunyai anak, mengeluhkan kepada Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pun nyatakan, banyaklah engkau beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang yang tidak mempunyai harta, kekurangan harta, beliau juga menasihati, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga salah satu muridnya, dia merasa heran. Dia menanyakan kepada beliau, ya, kenapa ketika ada orang datang, dia tidak mempunyai anak, engkau menjawab, perbanyaklah istighfar. Ketika ada seorang yang mengeluhkan tentang hartanya, kurangan harta, engkau pun menjawab dengan mengatakan banyak-banyak beristighfar. Maka beliau menyebutkan, ya, ayat dari surat Nuh, ya, yaitu dalam surat Nuh ayat yang ke-10 sampai 12, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakan itu Nabi Nuh kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya dia itu Rabb kalian adalah ghaffara, maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya Allah akan mengutus, ya, langit untuk menurunkan hujan kepada kalian. Wa yumditkum bi amwali wa banin, Allah akan memperbanyak kepada kalian harta-harta dan anak-anak. Wa yaj'alu lakum jannat, dan Allah akan menjadikan bagi kalian, ya, yaitu berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan bagi kalian sungai-sungai. Ya, yaitu ketika mereka banyak seperti diperintah oleh Nabi Nuh untuk banyak beristighfar, sehingga dan istighfar itu akan menambahkan, Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak serta tumbuh-tumbuhan, dan akan menjadikan bagi kalian sungai-sungai. Nah, inilah di antara faedah, ya, dari istighfar adalah menjadi sebab turunnya hujan, ya, bertambahnya harta dan anak serta tumbuh-tumbuhan, dan meluapnya air atau melimpahnya air, sehingga bukanlah tatkala di musim kemarau justru, ya, meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di satu tempat, tatkala datang musim kemarau, yang dikerjakan atau dilakukan bukanlah mereka memohon ataupun banyak-banyak beristighfar kepada Allah, tapi justru perbuatan kesyirikan yang mereka laksanakan, ya, yaitu dengan beramai-ramai, ya, mengarak atau berkeliling dengan membawa sebuah berhala, ya, untuk dikeliling di desa, ya, diarak, yang mereka memohon, ya, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala agar turun hujan. Maka inilah justru dengan perbuatan kesyirikan tadi, ya, dosa besar yang paling besar, justru akan menurunkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, itu diantara berapa faedah dari al-istighfar, ya, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang beliau sesuai al-fuzan hafizullah, ya, bawakan, sehingga tentunya yang namanya istighfar adalah suatu yang disyariatkan, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam pun telah mencontohkan kepada kita. Ada istighfar yang memang disyaratkan pada satu waktu, ya. Dan ada pula istighfar yang kita diperintahkan untuk berbanyaknya. Seperti pada waktu-waktu yang khusus, ya, yang disebutkan, yang beliau amalkan setelah mengerjakan ibadah sholat, ya, beliau itu beristighfar 3 kali, ya, dan ini masyru', disyaratkan, ya, sehingga hitungan banyak tidaknya ataupun ketentuan dalam kita mengucapkan ini tentunya berdasarkan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah mengamalkan 3 kali setelah sholat, ya kita juga mengamalkan 3 kali. Ya. Adapun di luar waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka banyak-banyak beristighfar. Ketika sepertiga malam terakhir, ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala yang zilu ila sama'id dunya, ketika Allah turun ke langit dunia, Allah berfirman, man yastaghfiruli, siapa yang memohon ampun kepadaku, ya, Allah, aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak-banyak beristighfar. Tatkala di waktu itu telah khusus ditentukan, maka kita pun pengamalannya sesuai dengan apa yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu amalkan. Kemudian di antara yang disyaratkan kita untuk beristighfar pula, ya, adalah ketika kita telah mengerjakan sholat lail, sholat malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka adalah sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di waktu sahur mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga termasuk waktu yang makbul seorang berdoa adalah di sepertiga malam terakhir, yaitu di waktu sahur, ya, ini termasuk waktu yang makbul. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan, ya, kepada kita itu kapan, yaitu disyaratkan kita beristighfar tatkala kita menutup majelis, ya, yang beliau juga membaca doa ini, subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, ya, ini juga termasuk istighfar yang disyaratkan, ya, untuk kita membaca doa kafaratul majlis, ya, setelah kita bermajlis kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, itu subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku memohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Ini juga disyaratkan. Kemudian juga di dalam atau ketika setelah wukuf di Arafah, ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim, yusumma fitu min haitsu afadun nas wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Ini juga disyaratkan, ya, setelah selesai dari wukuf untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani rahimakumullah, Mari sini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita, ya, dari lafaz-lafaz istighfar di antaranya, ya, adalah sabda beliau, Rabbi firli wadub alayya innaka antat tawwabur rahim, ya, atau astaghfirul azim, ya, atau yang lainnya, ataupun sayyidul istighfar, ya, yang dibaca pada zikir pagi dan sore. Itu juga waktu yang disyariatkan, ya, siya kaum muslimin rahiman rahimakumullah, tatkala kita mengetahui tentang ilmunya begitu besar keutamaan bagi seorang yang dia banyak-banyak mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberuntungan, ya, mendapatkan faedah-faedah yang besar tadi, sehingga marilah senantiasa kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh saya Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Riyadhus Shalihinnya, ya, belum menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Dan juga Allah Subhanahu wa taala di antara perintah kepada hambanya tatkala hamba dia telah banyak berbuat dosa adalah supaya dia bertobat taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Disebutkan di antara taubatan nasuha yaitu ada 5 macam. Yang pertama adalah al-ikhlas, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat adalah termasuk amalan yang besar, dia ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dia an-nadm, yaitu menyesal dari perbuatan dosa tersebut, dia sesali, ya, perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga adalah al-iqla anidzanbi, yaitu mencabut dirinya dari perbuatan dosa. Boleh sebutkan tatkala dia berbuat dosa meninggalkan sholat, maka untuk dia kemudian mengerjakan sholat. Atau seorang yang dia berbuat dosa karena dia tidak mengeluarkan zakat yang diwajibkan kepadanya, maka dengan cara dia mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang keempat adalah berazam ala ya'udalih, berazam untuk tidak mengulangi dosa tersebut, ya, dia untuk benar-benar tidak akan mengulanginya. Dan yang kelima adalah tobat itu di waktu-waktu yang tidak diterimanya tobat, artinya di waktu-waktu yang masih diterimanya tobat. Kapan waktu yang tidak diterima tobat, ya, adalah tatkala terbitnya matahari dari arah tenggelamnya dari arah barat, ya. Kemudian ketika seorang dia malam yuhirhir, yaitu ketika sudah di kerongkongan, ya, ketika dia hendak meninggal, ini sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tobat itu adalah di waktu-waktu diterimanya tobat, ya. Di antaranya juga, ya, dengan kita lisan kita beristighfar, kemudian anggota badan kita untuk menghindari, menjauhkan dari dosa dan kembali untuk berupa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya. Mungkin itu kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi tazkir, peringatan bagi kita semua, karena tidaklah kita luput dari yang namanya perbuatan dosa dan kesalahan, sehingga untuk banyak-banyak kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan istighfar dan benar-benar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari subhanakallahumma bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.